إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس معاشر المسلمين جمع سيدang Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an merupakan hal yang kita ketahui dan tidak dapat untuk dipungkiri dan diingkari bahwasanya manusia ketika hidup di atas dunia ini mereka tidak bisa melakukannya dengan sendirian. Mereka tidak bisa untuk memenuhi segala kebutuhannya secara pribadi dan individual. Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain, yang membutuhkan bantuan antara satu dengan yang lain, yang saling membutuhkan antar sesamanya. Di sinilah manusia tidak bisa untuk hidup dan dipisahkan dengan tetangganya. Tetangga yang merupakan orang yang sangat dekat dalam kehidupan kita. Bahkan terkadang mereka adalah orang yang lebih mengetahui tentang keadaan kita dibandingkan dengan sanak saudara kita, dibandingkan dengan kerabat kita. Terlebih apabila sanak kerabat dan saudara kita, handai tolan kita hidup di tempat yang jauh dari tempat kita tinggal. Tidak jarang tetangga adalah orang yang paling cepat dan menjadi orang yang pertama kali memberikan bantuan ketika seseorang mengalami kesusahan. Tidak jarang tetangga adalah orang yang pertama kali menengok dan menjenguk dan menanyakan kabar ketika seseorang mengalami sakit. Dan tidak jarang tetangga adalah orang yang pertama kali menawarkan pertolongan dan bantuan ketika ada di antara keluarga kita, di antara family kita yang mengalami kematian. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Maka untuk itulah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadisnya memerintahkan kita untuk perhatian dan peduli, untuk berbuat baik kepada mereka, orang-orang yang menjadi tetangga kita. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Dan beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah Azza Jal walaupun hanya sedikit. Wabil walidain ihsana, dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua. Wabidil qurba wal yatama, dan berbuat baiklah kalian kepada kerabat dan kepada anak-anak yatim. Wal jaril qurba wal jaril junub, serta perbuatlah baik dan berbuatlah baik kepada keluarga, kepada tetangga kalian yang dekat ataupun yang jauh. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam menjadikan ukuran dan tolak ukur ataupun parameter keimanan seseorang, sempurna dan tidak sempurna keimanan seseorang, baik dan tidak baiknya keislaman seseorang adalah dengan melihat bagaimana sikap seseorang kepada tetangganya. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam menyatakan di dalam hadisnya, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhir, "falyuhsin jarahu," maka berbuat baiklah kepada tetangganya. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Fa'ahsin mujawarata man jawaraka takun musliman." Dan berbuatlah baik kepada orang-orang yang menjadi tetanggamu, takun musliman, maka engkau menjadi seorang muslim yang sejati, menjadi seorang muslim yang sempurna, menjadi seorang muslim yang kokoh dalam keislamannya. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam juga menyatakan di dalam hadisnya, "Mazala Jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuh." Terus menerus malaikat Jibril alaihi salam yusini bil jar memberikan wasiat kepadaku, yaitu mengingat-ingatkan kepadaku, mewanti-wantikan kepadaku, bil jar, untuk berbuat baik dan memperhatikan tetangga, hatta dhanantu annahu sayuwarrithuh, sampai-sampai saya mengira bahwa seseorang akan mewarisi tetangganya. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Perintah untuk berbuat baik kepada tetangga tidak terkhusus hanya kepada tetangga yang muslim. Akan tetapi tetangga yang kafir sekalipun mereka berhak untuk mendapatkan perlakuan yang baik. Perlakuan baik kepada tetangga tidak hanya terkhusus kepada mereka orang-orang yang ahlul ibadah. Akan tetapi mereka orang-orang yang fasik sekalipun berhak untuk mendapatkan perlakuan baik dari tetangganya yang lain. Dan itulah difahami oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Disebutkan oleh Al-Mujahid rahimahullahu taala, seorang yang hidup dari kalangan tabi'in rahimahumullahu jami'an. Qala Mujahid anna Abdullah ibn Amr ibn As dhubihat lahu syatun fi ahlihi faqala ahdaitum ila jarina al-yahudi ahdaitum ila jarina al-yahudi ahdaitum ila jarina al-yahudi qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma zala jibril yusini bil jari hatta dhalantu annahu sayuwarrithuh. Berkata Mujahid rahimahullahu taala, anna Abdullah ibn Amr ibn As, bahwa saya sahabat Abdullah ibn Amr ibn As, dhubihat lahu syatun fi ahlihi, dia menyembelih seekor kambing untuk keluarganya. Faqal, maka kemudian dia pergi dan ketika datang bertanya kepada keluarganya, ahdaitum ila jaril yahudi, wahai keluargaku, wahai istriku, apakah engkau telah memberikan sebagian kambing ini kepada saudara, kepada tetangga kita sang Yahudi? Tiga kali sahabat Abdullah ibn Amr ibn As menanyakan hal ini. Sudahkah kalian memberikan sebagian kambing ini kepada tetangga kita yang beragama Yahudi? Berulang-ulang kemudian beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh saya telah mendengar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma zala Jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuh. Terus menerus Jibril mengingatkanku tentang tetangga, sampai-sampai aku mengira bahwa saya seseorang akan menjadi ahli waris bagi tetangganya yang lain. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita Dan demikianlah para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka memahami apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang betapa besar dan betapa tinggi hak tetangga yang harus diperhatikan oleh masing-masing kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang dimudahkan untuk menjalankan perintah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, ma'asyal muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-ihsan ilal jar, berbuat baik kepada tetangga, mencakup tiga hal sekaligus. Berakhlakul karimah kepada tetangga mencakup tiga perkara sekaligus. Badlun nada, wakaful ada, watolaqatul wajh. Memberikan kebaikan kepada mereka, menjaga diri jangan sampai menyakiti mereka, dan bermuka, berwajah yang berseri ketika berjumpa, bertemu dan menemui mereka. Badlun nada, memberikan kebaikan kepada mereka. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam menyatakan kepada sahabatnya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu ardhah, ya Abu Dzar, idza tabakhta maraqan fa akthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Wahai Abu Dzar, idza tabakhta maraqan, kalau kamu memasak masakan yang berkuah, itu maraq. Maraq artinya adalah daging yang dimasak dengan menggunakan kuah. Ya Abu Dzar, apabila engkau memasak marok, itu memasak daging dengan masakan yang berkuah, fa'akfir ma'aha, maka perbanyaklah airnya. Wa ta'ahad jiranaka, dan bagikanlah kepada tetangga-tetanggamu. Ikhwan fil din, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berbuat baik kepada tetangga dicontohkan pula oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan terkadang berbuat baik kepada tetangga menjadi salah satu sebab orang tersebut mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu masih ingat di telinga kita bagaimana kisah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mendapati dan menjumpai ada seorang Yahudi yang sakit, ada seorang anak Yahudi yang sakit, maka dijenguklah dan ditengoklah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kemudian mendakwahkan kepadanya, qul la ilaha illallah, katakanlah kalimat tauhid, katakanlah kalimat la ilaha illallah, aslim, masuklah engkau ke dalam agama Islam. Maka anak ini pun melihat kepada ayahnya, meminta pendapat, kiranya apa yang dikatakan oleh sang ayah kepadanya. Maka sang ayah mengatakan kepada sang anak, ati Abul Qasim, ikutilah Abul Qasim, masuklah engkau menjadi orang Islam, dan katakanlah kalimat la ilaha illallah. Unduru barakallahu fikum, bagaimana sikap baik dan sifat baik, perlakuan baik Rasul alaihi salatu wassalam kepada tetangganya yang beragama Yahudi, yang kemudian berujung hidayah Allah berikan kepada orang kafir tersebut. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Namun berakhlakul karimah kepada tetangga tidak cukup hanya memberikan kebaikan kepada mereka, tidak hanya cukup dengan memberikan hadiah kepada mereka. Berbuat baik kepada tetangga memiliki aspek yang kedua, yaitu kaful adza. Orang yang berbuat baik kepada tetangga, selain dia memberikan kebaikan, maka dia harus menjaga dirinya. Jangan sampai tetangganya merasa tersakiti dengan sikapnya, dengan tingkahnya, dengan perkataannya, dengan raut muka dan raut wajahnya. Ikhwan fil din, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, "fala yu'dhi jarahu," maka janganlah dia menyakiti tetangganya, menyakiti dengan berbagai macam hal yang dapat menyakitkan. baik itu dengan tingkah lakunya, dengan perbuatannya, dengan kezalimannya, bahkan mungkin dengan ucapannya yang dapat untuk melukai dengan luka yang sangat dalam, yang lama untuk disembuhkan. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah sampai dengan 3 kali, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, demi Allah tidaklah beriman seseorang. Wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Qila man ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, siapa itu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Siapakah orang yang tidak beriman yang kau maksudkan, yang kau telah bersumpah sampai dengan 3 kali? Qala alladzi la ya'man jaruhu bawa'iqah. Itu seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dengan gangguannya. Maknanya barakallahu fikum, seorang muslim yang mengganggu saudaranya, seorang muslim, seorang mukmin, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan, yang menyakiti tetangganya, yang menzalimi tetangganya dengan perbuatan apapun itu, dengan sikap apapun itu, maka menunjukkan keimanan yang ada dalam dirinya adalah keimanan yang cacat dan tidak sempurna. Keimanan yang tidak sempurna, barakallahu fikum. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bahkan di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman, la yadkhulul jannata man la ya'man jaruhu bawa'iqah. Tidaklah akan masuk ke dalam surga seseorang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, termasuk dari berbuat baik kepada tetangga, al-ihsanu ilal jiran, adalah talaqatul wajah, adalah berwajah berseri, berwajah yang ceria ketika berjumpa dengan mereka, ketika berpapasan dengan mereka, ketika berbicara dan ketika berbincang dengan mereka, ketika menyambut mereka, ketika bertamu, atau sebaliknya ketika kita bertamu ke rumah mereka. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam nyatakan dalam hadis yang sangat masyhur, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sebuah sedekah. Dalam hadis yang lain, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, la tahqiranna minal ma'ruf syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Atau kama qala alaihi salatu wasallam, la tahqiranna minal ma'ruf syai'an. Janganlah engkau sekali-kali menyempelekan perbuatan baik sekecil apapun, walau antal qa'akhaka biqalbin talqin, walaupun dengan memasang wajah yang berseri, wajah yang ceria ketika bertemu dengan saudaramu. Demikianlah ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, bimbingan yang ada dalam agama Islam yang demikian indahnya, yang demikian sempurnanya, yang apabila ditanamkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka biiznillah subhanahu wa ta'ala akan terwujud komponen masyarakat dan kumpulan masyarakat yang saling menyayangi, saling menghormati, dan saling mengasihi. Dan akan terwujud, barakallahu fikum, kondisi yang aman, tentram, dan damai. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebaik apapun seseorang, sesempurna apapun seseorang, maka tetaplah manusia adalah manusia. Tak ada gading yang tak retak. Tidak ada orang yang tidak pernah berbuat kesalahan. Sebaik apapun tetangga, tentu dia pernah melakukan kesalahan. Sebaik apapun seseorang berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada tetangganya, pasti akan terjatuh pada sebuah kekhilafan dan tergelinciran. Kita tidak sempurna, tetangga kita pun tidak sempurna. Sebagaimana kita ingin dimengerti, difahami, ketika tergelincir pada sebuah kesalahan dan ingin dimaafkan, maka demikian pula tetangga kita, ketika mereka berbuat kesalahan, ketika mereka tergelincir kepada sebuah kekeliruan, maka mereka pun ingin dimengerti, ingin difahami, dan ingin dimaafkan. Maka barakallahu fikum, mari kita saling memberikan maaf kepada mereka, saling memberikan pengertian, dan barakallahu fikum, saling memberikan kebaikan kepada mereka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita tetangga-tetangga yang baik, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk dapat memberikan hak-hak kepada tetangga dengan sebaik-baiknya. Demikian khutbah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk saya sendiri dan kemudian untuk hadirin sekalian. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.